Carrara, Bomo et Boyo et Comissinga Soma. Naina Salara, Nini Mère, Motema Mangara, Motondina Mawa. Salata Baninga Bako se Pelaka. Naya Wama Baso se Kokani Sakaya. Sokina Moni Yote, Motema Motolu, Kolanena Memingamo. Pepe yantambe mokole kaka Ngaya wa mabazo seko kanisa kaeo Soki na moni yote Mote mamoto Loko la nena meminga mbu Bako se pelaka Ngaya wa mabazo seko kanisa kaeo Soki na moni yo hote Mote mamoto lukula nena memingamu Mopepe ya nzambe mokole kaka Ngaya wa mabazo seko kanisa kaeo Soki na moni yo hote Mote mamoto lukula nena memingamu Romea kotuna e, ena kotuna, kapia kotuna e, suza kotuna, Romea kotuna e, malonga kotuna, momia kotuna, natika la sebo e kole la kabolingo, eke nendango, loko la molinga. Ayo ime menga oma omio apie, na koma sebo e la kabolingo ya alisa, e sanga na gobi solo. Ayo, ime, Kakamin, Sando, Mibonga, Nazika, Lasse, Boye, Polina, Kaboringo, Kikenena, Loko, La Monica.